بسم الله الرحمن الرحيم من حفظ الحديث فليقرأ يا حفظ الحديث مثل الحديث Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ubayd ibn Ismail al-Kufi dari Kufah. Kila ismuhu Ubaydullah wa kila Abdullah. Wa Ubayd laqab. Adapun Ubaid adalah julukan, namanya adalah Ubaidullah wakila Abdullah. Tapi Ubaid di sini adalah lakob atau julukan. Haddatsana Abu Usama Muhammad bin Usama Al-Kufi. Di antara bentuk ucapannya, kataptu bi usbu'i hadza 100,000 hadis. Aku menulis dengan jari jemariku ini 100,000 hadis. Itu kalau dijadikan buku berapa jilid saja? 100,000. Saya sudah sebutkan bahwasanya Sahih Bukhari sekitar 7,000 hadis. Baru 7,000 itu sudah ada menjadikannya satu jilid besar. Ada yang menjadikan 5 jilid seperti yang kita punya, ada 5 jilid. Ada yang disertai dengan syarahnya sampai 14 jilid. Itu baru 7,000, bagaimana 100,000? Tentunya ini pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Al-Hisham Hisham bin Urwah taqaddam Abu Mundir alimun fil hadis, berilmu dalam hadis. An abihi Urwah bin Zubair. Telah lewat kemarin penyebutan bahwa Al-Aswad bin Yazid mimman yasumud dahar, termasuk yang berpuasa terus menerus. Demikian pula Urwah bin Zubair, kana man yasumud dahar, termasuk puasa terus menerus. Wa mata wa huwa shaim, dan meninggal dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita lihat ibadahnya para imam terdahulu luar biasa. Jadi kita tidak ada bandingannya sama sekali dari sisi hafalan lemah. Sisi ibadah juga demikian. Oleh itulah Rasulullah menyatakan, la tasubbu ashabi fa in ahdakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma lab ma balagha mudda ahadihi wala nasifah. Jangan kalian mencerca para sahabat saya, karena kalau seandainya kalian itu berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud mereka ataupun separuhnya. Jadi apa yang mereka infakkan satu mud dengan kita menginfakkan emas sebesar gunung, kalau gunung Uhud, maka ketahuilah apa yang mereka lakukan jauh lebih utama daripada yang kita lakukan. Bagaimana kita akan mencelanya? sebagaimana orang Syiah, ia telah mengkafirkan semua sahabat kecuali tiga, Al-Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Waman Salman Al-Farisi. Ada lagi mengatakan 10, di antaranya Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Ini yang tidak masuk dalam pengkafiran. Wahakala An Aisyata Ummul Mukminin Ummi Abdillah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, laula hadatsatu qaumiki bil kufur, kalau seandainya itu kaummu baru saja berada dalam kekufuran, lanaqattu al bait, sungguh aku akan membongkar Ka'bah, summa labanaituhu ala asas Ibrahim alaihissalam, kemudian aku atau kami mendirikan bangunnya sebagaimana pondasi yang Ibrahim alaihissalam letakkan. Fa inna Quraisyan, karena sungguhnya orang Quraisy, staksarat bina'ah, mereka ada pengurangan dalam pembangunannya. Waja'atu lahu khalfa, aku jadikan untuk bait itu ada pintu. Qala Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim, hadatsana Hisham khalfa, yakni baba, telah menghafalkan kepada kami Hisham bahwa khalfa di sini artinya pintu. Maka jelaskan nanti akan Rasulullah hendak menjadikan dua pintu dari arah timur dan dari arah barat. Tapi karena khawatiran dengan kaum waktu itu yang baru saja masuk Islam, sebelumnya dalam keadaan kekufuran, khawatir kembali kepada kekufuran, maka beliau meninggalkannya. Dari sini lah ikhwan yang jazakumullah, bahwa dalam berdakwah apa yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri, bahwa la ya'muru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar illa man kana lahu thalath khisal, tidak ada yang merintahkan kebaikan melarang kemungkaran kecuali memiliki tiga perkara. Yang pertama, rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha, lembut apa yang diperintahkan dan lembut dalam melarang. Telah kita sebutkan firman Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik, kalau seandainya engkau itu wahai Muhammad berlaku keras, kasar, maka sungguh orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Sehingga Rasulullah SAW berlaku lembut, bahkan Aisyah menyebutkan, la daribu nisa, engkau tidak pernah memukul perempuan sama sekali. Demikian pula apa yang terjadi pada kaum Nuh. Bagaimana Nuh bersabar? Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara, wa rabbku, aku telah menyeru kaumku, mengajak kaumku di malam hari, di siang hari. Falam yajidhum du'ai illa firara, namun tidak menambah seruanku kecuali mereka tambah lari, lari dari dakwah. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum, tatkala aku menyeru kepada mereka agar dosa-dosa mereka terampuni, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jemarinya di telinganya, menutup telinganya. Naam. Astaghsau thiyabahum, mereka pun menyingsingkan lengannya. Wastakbaru istikbara, dan mereka berlaku dalam keadaan sombong. Wasaru, mereka enggan dan berlaku sombong. Ini keadaan kaum Nuh, dan Nabi Nuh sendiri tak bersabar walaupun lama tidak mendapatkan para mad'u yang menerimanya kecuali sedikit. Lihat juga bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Hendaknya engkau berdua pergi kepada Fir'aun, karena Fir'aun melampaui batas. Padahal jelas Fir'aun ini kafir. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut, mudah-mudahan dia ingat dan takut kepada Allah. Ini kepada orang kafir, apalagi kepada sesama kaum muslimin yang mereka banyak tidak mengetahui agama Islam. Dibutuhkan bagi kita untuk berlemah lembut. Maka nabrihku fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a fi syai'in illa shanah. Hadis Aisyah. Tidaklah perkara yang dengannya itu lemah lembut kecuali akan semakin baik, dan tidaklah dicabut lemah lembut itu kecuali akan menjadi jelek. Idza ardallahu subhanahu wa ta'ala ilahil bait khaira adkhala alaihim rifq. Jika Allah menghendaki keluarga itu baik, maka Allah akan memasukkan ke dalam rumah tangga itu kelemah lembutan. Ini asal muasal dalam berdakwah dengan lemah lembut. Kecuali kalau memang syariat Allah itu diterjangnya atau menimbulkan masalah yang besar. Rasulullah juga pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal sampai mengatakan, afatan anta ya Mu'adz, apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'adz? Rasul juga keras kepada Usamah bin Zaid tatkala dia membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, kaifa tashhad bila ilaha illallah idza ja'aka yaumul qiyamah? Bagaimana kalau kamu nanti datang pada yaumul qiyamah bersaksi tentang orang yang mengucapkan la ilallah pada yaumul qiyamah? Salam bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, ia ucapkan itu karena takut senjata, takut pedang, takut tombak. Qala afala syakta qalba hatta ta'lam ma qalaha amla. Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau mengetahui apa yang ucapkan atau tidak? Hatta tamannaitu anni lam uslim ila yamaid. Sampai aku berangan-angan bahwasanya aku belum masuk Islam kecuali pada hari itu. Ini kemarahan Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat. Dan ketika Aisyah menutup pintunya dengan tirai yang ada gambar makhluk hidup, fataghayyara wajhu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berubah wajahnya memerah. Kemudian Aisyah mencopot tirai tersebut dan menjadikan dua bantal. Rasulullah mengatakan, innal malaikah tuhul baitan fi kalbala su'nam surah. Malaikat tidak kemas rumah, di dalamnya ada anjing, ada gambar makhluk hidup. Asyaddu annas yamul qiyamah musawwirun. Yang paling berat sesaat nanti yamul qiyamah, mereka para penggambar. Innama surah ar-ras. Sesungguhnya kepala itulah. Innama surah, gambar yang sebenarnya adalah kepala. Fa'idha kutiat ar-ras fala surah talaha. Kalau diputus kepalanya, maka tidak ada gambar lagi. Fa in kunta labda fa'ilan falyasna asyjar wa ma la ruha fiha. Alhamdulillah bin Abbas. Kalau engkau tetap ingin menggambar, maka buatlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Ini asyahid bahwa Rasulullah SAW pernah marah juga ketika syariat Allah diterjangnya. Pada asalnya lemah lembut. Demikian pula kita lihat tatkala Imrah Makhzumiyah mencuri. Riwayat lain, dia ini meminjam perhiasan kemudian tidak mau mengembalikannya. Kemudian Rasulullah SAW hendak memotong apa tangannya. Faman yukallim Rasulullah SAW, siapa yang akan mengajak bicara dengan Rasulullah SAW? Wala yastari illa fi Usamah bin Zaid, tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid. Hibbu Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Akhirnya Usamah bin Zaid bertanya, mengajak bicara Rasulullah SAW. Rasulullah pun marah. Atas fi hadin fi hududillah, min hadin fi hududillah. apakah engkau tidak memberikan syafaat dalam pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala? Ini syahid, Rasulullah juga pernah marah ketika terjadi pelanggaran syariat. Yang kedua adalah adlun fi ma ya'muru wa adlun fi ma yanha. Jadi berlaku adil dalam merintahkan, berlaku adil dalam melarang. Nah, adil. Karena sebagian mungkin kalau terhadap orang lain keras, tapi keluarganya sendiri begitu maksiat dibiarkan saja. Nah, ini keliru. Coba lihat Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW itu mencuri, maka sungguh akan potong tangannya. Ini berlaku adil. Jangan sebaliknya, karena mungkin teman kita ataupun orang yang sama dengan suku kita, atau sama-sama Jawa atau sama-sama Sulawesi, berlaku lembut. Tapi kepada orang lain yang bukan kabilah, yang bukan sekampung halamannya, dalam kondisi keras, kasar, ini termasuk kekeliruan. Demikian pula alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Jadi hendaknya berilmu. Ini yang ketiga, berilmu dalam merintahkan, berilmu dalam melarang. Karena banyak orang yang menginginkan untuk mengajak kebaikan, ternyata mengajak kepada kesesatan. Nah, banyak manusia yang demikian. Kita misalnya tidak usah ngaji aja. Ini demikian, akhirnya tidak ngaji. Dan menurut perkiraan dia, dengan tidak mengaji akan lebih selamat akidah, ternyata semakin rusak keadaannya. Ini keliru. Demikian pula banyak orang yang menyeru kepada bid'ah-bid'ah, padahal niatnya baik, mengajak manusia untuk urunan memperingati Isra Mi'raj, mengajak manusia untuk memperingati Hari Ibu, mengajak manusia untuk memperingati Hari Anak Nasional, mengajak manusia untuk memperingati Hari Kartini, mengajak manusia untuk nuzul Quran dan lain sebagainya. Bahkan juga yang terang-terangan menyeru kepada kesyirikan, supaya telaga-telaga tetap diberikan sesaji. Nah, bahkan juga memerintahkan mungkin RT-nya ataupun yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan kesyirikan. Ini bukti bahwa mereka tidak mengetahui. Atau sebaliknya, justru perkara-perkara yang baik dilarangnya. Coba betapa banyak mungkin di antara saudari-saudari kita yang jilbabnya dibakar sama orang tuanya, atau cadarnya dibakar, dimasukkan ke kandang sapi, dianjak oleh sapi. Ini banyak kejadian. Niatannya bagus, ternyata keliru. Banyak juga manusia menyeru untuk mencukur jenggotnya. Bahkan di sebagian pemerintah itu diwajibkan untuk motong apa jenggotnya. Kalau tidak mungkin akan dipecat. Dan niatannya bagus biar seragam, ternyata malah keliru. Dan sebenarnya kalau kita melihat sejarahnya orang-orang Arab zaman dulu, perhatikan ini, masukkan. Nah, kemarin bagian menjadikan musuh semakin takut. Di antaranya jenggot mereka yang lebat itu diikatkan dari sini sampai ke belakang. Coba kalau tentara-tentara semua berjenggot, mungkin baru langkah kaki aja sudah takut. Nah, ini terjadi. Dimenakutkan mungkin orang Amerika melihat aja sudah ketakutan. Tapi sebaliknya, kalau jenggotnya bersih, ada jenggotnya ini laki-laki perempuan ini, dikira perempuan ternyata laki-laki. Dan ini kenyataan. Dulu pernah kita ke daerah Jogja sana. Teman saya masya Allah jenggotnya tebal sekali. Nah, dia ini bayar. Nah, bayar. Sebenarnya kurang. Tapi kernetnya tidak mau minta lagi. Lihat jenggotnya sudah takut. Masuk peron, lewat aja tidak bayar. Nah, enggak ada yang tidak berani. Misalnya, Pak sini bayar peron tidak berani. Lewat aja. Sementara saya, nah, kurang. Ini kurang. Peron juga harus membayar. Karena apa? Jenggotnya sedikit. Jenggotnya sedikit. Waktu itu apalagi kita masih usia SMA. Nah, jadi masih sangat sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Coba lihat. Sampai orang-orang awam pun takut. Apalagi jenggotnya lebat demikian. Menyeramkan. Iya enggak? Takut. Bahkan yang takut bukan hanya manusia, mungkin jin-jin juga takut. Jadi harus berilmu. Karena juga orang yang tidak isbal malah dicerca, katakan banjir-banjir mas banjir. Karena apa? Kainnya di atas mata kaki, dikatakan banjir. Ada perempuan pakai cadar, ninja lewat, ninja lewat. Ada yang pakai jenggot, pakai jubah, itu teroris. Teroris hati-hati, teroris Wahabi. Nah, sebagai ma'ruf sekarang, pokoknya semua yang punya jenggot, yang bercadar itu Wahabi. Bahkan Rasulullah berjenggot, istri-istrinya bercadar. Kalau begitu Rasulullah Wahabi, ini keliru. Nah. Dan Rasulullah SAW, kalau Al-Quran, tatarib lihyatuhu. Rasulullah SAW kalau itu membaca Quran, bergoyang-goyang jenggotnya, saking tebalnya. Tapi dia jenggotnya yang sedikit. Tidak ada goyang-goyang. Nah. Apalagi tidak punya jenggot. Nah. Demikian pula, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, man nasaha akhahu sirran faqad nasaha, wa man nasaha akhahu alaniyah faqad fataha wa aba. Nah, man nasaha akhahu sirran faqad nasaha wa zala, wa man nasaha akhahu alaniyah dan faqad fataha wa aba. Barang siapa menasihati saudaranya secara rahasia, sembunyi-sembunyi, maka dia telah berhasil menasihati dan menjadikan orang tersebut semakin baik. Dan berhasil siapa yang nasihati manusia dalam keadaan terang-terangan di muka umum, maka dia telah membongkarnya dan semakin jelek keadaannya. Yang Maha menyatakan annas muhtajuna ila mudarah walif wal amr bil ma'ruf bilagillah illa rajul mu'lin bil fisq fala hurmatalah. Manusia itu membutuhkan keahlian. Kalian butuh enam ahli dalam menyerukan kebaikan. Ahli bagaimana mengajak manusia. Dan juga dengan lemah lembut. Merintahkan kebaikan dengan tidak kekerasan. Kecuali seorang yang menampakkan kefasikannya, maka tidak ada kehormatan bagi dirinya. Itu yang menampakkan kefasikan terang-terangan. Misalnya berzina, dimasukkan internet. Biar dilihat oleh seluruh dunia. Nah, minum khamar juga begitu. Rambutnya pang, masukkan juga. Nah, Facebooknya, ya dilihat ini saya. Nah, jagoan dari Sulawesi misalnya. Nah, ini mu'lin bil fisq, menambahkan kefasikan. Demikian tidak ada kehormatannya. Nah, tidak ada kehormatannya. Kenapa? Karena dia menampakkan kefasikan. Maka tidak mengapa juga disebutkan dengan terang-terangan. Pada asalnya, lam, tidak boleh kita melakukan nasihat di muka umum terhadap orang-orang yang bermaksiat, kecuali tadi yang menampakkan kefasikannya dengan terang-terangan. Demikianlah yakuna hakima, jadi hendaknya bijaksana dalam merintahkan kebaikan melarang kemungkaran. Hakim di sini wa tusai fi mawadhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Naam. Fayunazzil ar-rajul bi qadri manzilihi dan meletakkan seseorang sesuai dengan kadar kedudukannya. Jadi misalnya kalian mengajak manusia, orang yang sudah tua, dan ini ditokohkan oleh masyarakat, maka serunya tidak sama. Tidak sama kita dengan mengajak orang yang biasa, yang tidak punya kedudukan di masyarakat. Tentunya kalian harus lebih ihtiram. Kadang apa? Kadang perlu disanjung orang tersebut. Nanti kalau kalian, Pak, kamu harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah itu kamu fasik. Gimana ini? Pimpinan tinggi dikatakan fasik. Mereka akan marah, akan benci kepada penyeru tersebut. Yang dibutuhkan keahlian, bijaksana. Dalam mengajarkan itu demikian, mengajarkan suatu keilmuan, dilihat juga madu'unya. Ini misalnya kalian kengancar orang-orang nah bertani, kan ke sana ajarkan ilmu mustalah hadis. Orang mungkin tidak nyambung pikirannya, mustalah hadis itu apa, maktu mausul itu artinya apa, nah, bingung. Demikian pula kalian mengajak kepada para mahasiswa. Nah, kalian mengajarkan seperti anak TK. Kalau ini benar, misalnya. Mengajarkan mahasiswa kok ini benar. Nah, gimana? Orang perlu berpikir. Ya, letakkan kondisinya. Anak kecil atau anak besar? Mahasiswa. Atau ini adalah orang-orang pejabat tinggi. Ini berbeda ngajarnya. Ya, tidak semua disamakan pokoknya seperti ngajar anak TK. Nah, dalam seruan pun juga demikian berbeda. Mengajak kepada para ummahat yang memang mereka lebih lembut hatinya, para perempuan, berbeda juga. Sikap kekerasan menjadikan mereka akan patah, patah semangat, dan juga perkara yang lain. Nah, jadi harus hakimah, bijaksana. Perkara yang lain, terakhir sebelum berkali-kali, Allah yungkiril mungkar biangkar. Ini janganlah mengingkari kemungkaran, akan timbul kemungkaran yang besar. Saya sebutkan contoh-contohnya, Syekhul Islam, tatkala melihat pasukan Tartar minum khamr, dibiarkan saja. Syekhul Islam tidak menghentikan mereka minum khamr. Sebab kalau mereka berhenti dari minum khamr, nanti akan membunuh kaum muslimin yang ada di Baghdad sana, di Irak. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir bahwa ada perempuan Tartar, tentara Tartar ini dari perempuan, mendatangi 6 orang. Di situ ada suami, ada istri, dan anak-anaknya. Kemudian mereka disembelih satu persatu seperti ayam potong itu. Jadi ayam potong, tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena sudah ketakutan luar biasa. Jadi mereka terkadang memerkosa perempuan-perempuannya. Setelah itu membunuh laki-lakinya. Begitu selesai membunuh, tidak dibiarkan rumahnya utuh, langsung dibakar. Nah, dihabiskan total. Itu orang Tartar. Coba kalau 6 orang ini, jadi masing-masing mengambil sesuatu. Jadi misalnya yang perempuan sudah bawa cutil misalnya. Ini anaknya bawa batu. Laki-laki mungkin bawa pedang atau bawa kayu. Kemudian serentak mengeroyok orang tersebut. Insya Allah akan terjadi perlawanan yang sengit. Nah, bahkan mungkin bisa terkalahkan. Apalagi laki-laki. Ini ternyata disembelih satu persatu, tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi Syed, kita sebutkan tadi bahwa Syekhul Islam Taimiyah tidak mau mengingkari mereka minum khamr. Kalau berhenti, mereka akan membunuh kaum muslimin. Demikian pula Rasulullah dalam hadis ini tidak mau mengembalikan bangunan yang mereka letakkan. Sebagaimana Rasulullah menginginkan untuk disamakan dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Karena khawatir, jangan-jangan mereka akan kembali ingkar kepada Allah Rasulnya, menjadi orang kafir, karena baru saja masuk Islam. Nah, ini disebutkan supaya tidak menjadi kemungkaran dengan kemungkaran. Disebutkan juga, nah bagaimana Syekh Mubin bin Hadil Wadi'i, tatkala di Yaman, mayoritas penduduknya itu makan kot. Apakah Syekh Mubin bin Hadil Wadi'i langsung dakwahnya kot haram, tidak makan kecuali kambing? Nah, keledai tidak mau, demikian pula kuda tidak mau, pokoknya yang mau makan hanya kambing. Nah, jadinya berarti kalian sama dengan kambing, nah, begitu? Tidak sama sekali, tidak pernah disinggung di awal-awal dakwah. Mungkin juga kalian itu masyarakat, pokoknya kalau tidak selamatan itu tidak sah. Masa orang mati kayak ayam begitu saja, dikubur, tidak ada, tidak diperingati. Ini kejadian juga di masyarakat. Dakwah jangan langsung seperti ini. Tahapan, mungkin ajari Quran lebih dulu. Al-Quran, setelah itu diajari bagaimana isi Al-Quran. Wa idza qila huma anzalallah, wa idza qila muttabi huma anzalallah, qalu bal nantabi huma jannalihi aba'ana. Dijelaskan di situ. Mereka manusia hanya mengikuti nenek moyang. Ini baru dialihkan setelah mereka paham. Nah, jadi banyak di antara ikhwah kita baru kenal dakwah langsung pokoknya sikat. Habis daurah, ini haram, ini haram. TV pecahkan semuanya, sudah. Akhirnya diusir dari keluarga tersebut. Ini banyak kejadian. Jadi jangan sampai timbul kemungkaran lebih besar. Man angkara al-munkara bi angkara mana? Kawasil haidi dibaulin akbar. Barang siapa yang merubah kemungkaran, timbul kemungkaran yang lebih besar. Itu sama dengan mencuci darah haid dengan kencing yang kotor, yang sangat keruh. Kalau kita mencuci darah haid dengan kencing yang keruh, bagaimana? Tambah bau. Ya enggak, campur itu antara darah haid dengan darah, dengan air kencing yang bau. Semakin jelek keadaannya. Sebutkan juga sebagian enam dari ini daerah Tawangmangu yang disebutkan, yang datang ke sini cerita langsung. Jadi ada dua orang yang berusaha menghancurkan patung, dipenggal leher patung tersebut. Nah, dipatahkan. Nah, ternyata jinnya ngamuk. Yang pertama menjadi bisu, yang kedua kemauannya membesar. Melihat demikian masyarakat semakin yakin kalau patung ini memang bisa memiliki manfaat atau mudarat. Akhirnya dipulihkan lagi kepalanya yang sudah jatuh, dipulihkan lagi, tambah sesaji yang lebih kuat, lebih banyak. Kemudian mereka mengatakan, ini lihat, yang berusaha untuk mengganggu sesembahan kita. Nah, mereka mengatakan bukan sesembahan. Nah, ini mendapatkan mudarat yang besar. Dan kejadian yang sangat banyak apa yang dilakukan oleh FPI. Nah, terkadang menghancurkan sebagian kuburan yang ditinggikan. Ternyata apa? Ternyata masyarakat malah luar biasa, bahkan menjadikan kuburan tersebut bukan hanya sebatas dikembalikan sebagaimana semula, tapi dibangunnya lebih bagus. Lihatlah kita ke Aceh, sampai dinyatakan ketika ada tsunami bahwa kuburan-kuburan ini terangkat ke atas. Terangkat ke atas. Begitu tsunami sudah selesai, kuburan ini turun lagi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu Allahu alam, kata teman-teman di sana. Nah, jadi mungkin bangkai-bangkainya pun sudah ikut dibawa oleh tsunami. Tapi ada tulisan di situ, dikembalikan, dibangun oleh orang-orang NU Jawa Timur. Nah, sebenarnya dikembalikan, yang bangun kembali itu NU Jawa Timur. Tapi diisukan di masyarakat bahwa kuburan ini terangkat tinggi. Ketika tsunami, begitu tsunami sudah selesai, turun lagi. Nah, sehingga semakin banyak dipuja di sana. Ini bukti bahwasanya kemungkaran akan jauh lebih besar. Sama dengan kalian ketika mungkin naam di bis, ketika melihat kemungkaran ternyata nanti kalian mengingkari dan timbul kemungkaran lebih besar, apalagi orang Batak, orang Medan. Nah, mas tolong dimatikan musiknya, udah kamu turun. Nah, suruh turun malahan. Nah, ini wataknya keras. Bisa aja terjadi demikian. Itulah hendaknya tidak mengingkari kemungkaran, jauh lebih besar kemungkarannya, diperhitungkan dengan matang. Namun bukan hanya sekedar apa, sekedar praduga, dugaan saja. Jangan-jangan kalau saya ingkari, nanti kan timbul kemungkaran yang besar. Tidak, jadi harus betul diyakini di situ. Tapi kalau semua diyakini bahwa setiap merubah kemungkaran akan timbul kemungkaran yang besar, akibatnya apa? Akibatnya tidak ada bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh orang-orang teroris? Di antara mereka ada yang mengebom di kepolisian. Akibatnya apa? Akibatnya mereka dikejar-kejar. Kemudian rata-rata tertangkap, bahkan sekarang dengan teknologi yang canggih, sampai potongan daging pun sekarang itu bisa dilacak, bisa didapatkan lagi potongan daging. Apalagi masih tersisa mungkin tangannya atau tersisa tubuhnya, lebih mudah lagi untuk dideteksi. Jadi sudah terkala ada pengeboman di Amerika, apa yang terjadi? Seluruh kaum muslim di dunia dicurigai. Waktu itu di Yaman sampai 2 tahun lamanya tidak ada yang pergi ke Damat. 2 tahun lamanya tidak ada yang pergi ke Damat. Walau orang jenggotan yang mau pergi ke luar negeri diperiksa dengan ketatnya. Nah, waha kata, karena apa? Karena mengingkari kemungkaran, di situ timbul kemungkaran yang jauh lebih besar. Terjadi di Nambom, Bali. Coba, bagaimana, apakah mereka setelah itu bisa aman? Kondisinya tidak. Mereka semakin dikejar-kejar. Bahkan mungkin yang dibunuh jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada pembunuhan waktu itu di Bom Bali. Ini dai Allah SWT harus memikirkan matang-matang. Tatkala berdakwah di jalan Allah, Rasulullah SAW juga demikian keadaannya. Jauh lebih matang dalam memikirkan sesuatu. Rasulullah tidak membunuh orang munafik. Khawatir nanti manusia berbincang-bincang bahwasanya Rasulullah membunuh para sahabatnya. Apa tadi? Perintahkan kebaikan dan kemungkaran. Bagaimana Nuh? Harus apa? Harus lemah lembut. Yang pertama, arif. Harus hakimah, bijaksana. Apalagi? Apalagi Kifli? Harus lemah lembut, bijaksana. Lazim. Harus adil. Harus berilmu. Dia tutup bukunya. Tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Apalagi Rafi. Siapa yang menambah? Hah? Dengan laisa dhanniya, bukan sekedar sangkaan. Jadi jangan sampai sekedar sangkaan langsung diingkari. Ini keliru yang banyak terjadi di kalangan manusia. Ianya sekedar praduga, belum jelas keadaannya, langsung diingkari, kemudian timbul kemungkaran yang jauh lebih besar. Apakah sah seorang ketika membasuh kakinya hanya mengguyurkan dengan tidak menyala-nyala jari-jarinya selama air itu bisa masuk dan membasahi seluruh kakinya dari bawah mata kaki masuk juga, maka wudunya sah. Menyala jari jemari ini hukumnya adalah sunnah. Ini terutama ini orang-orang yang sangat gemuk, biasanya akan rapat di situ. Makanya dibutuhkan untuk nyala-nyala. Nah, yang kurus mungkin bisa aja langsung masuk, airnya langsung masuk. Apakah disuruhkan kita bebas makan? Nah, diberikan kulu washrabu hani'a mimma kuntum ta'malun. Walakum fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun. Apakah ada hadis sahih yang melarang ta'lim sebelum salat Jumat? Ini para ulama menyatakan makruh sini. Ada hadisnya. Dikarenakan hari Jumat untuk segera datang ke masjid. Nah, sebenarnya demikian. Dan kaum muslimin sudah kalah kondisinya. Kalau dulu hari Jumat itu libur, yang dulu masih bertahan itu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Alhamdulillah hari Jumat libur. Tapi sekarang ikut juga hari Ahad liburnya. Sehingga rata-rata terlambat dalam salat Jumat. Hampir tidak kita temukan mereka bisa mendapatkan seperti orang kurban unta. Nah, rata-rata jam 11:30 baru datang. Bahkan sebagian ketika khutbah baru datang. Ini sudah tidak mendapatkan apa-apa kalau sudah khutbah. Tayyibul Ahlan Asyikah.